Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, thabbit kulubana ala dinik, thabbit kulubana ala dinik, wa thabbit kulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbana, a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna ya Rabbana mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Wahsurna yawm al-qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut, wal-shahadata inda al-maut, wal-jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita terus bisa istiqomah di majlis tafsir Sabtu pagi. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, dan semoga ilmu yang membuahkan amal, dan semoga amal kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah ridho dengan kita semuanya. Tadi kita sudah mendengar dari yang pertama dari Habib Ja'far pembacaan tafsir Jalalain, kemudian disambung dengan oleh Fadilat Profesor Dr. Murad, Syekh Murad, tentang sesuatu yang sangat butuh untuk kita teladani, sangat perlu untuk kita teladani di dalam masalah kepemimpinan, yang kebetulan esok hari katanya ada apa? Pilkada ya. Apa artinya pilkada itu? Pilkup, pemilihan. Jadi mereka harus pilihan kan begitu. Jadi pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota. Berarti mereka harus orang-orang pilihan. Nah, orang pilihan itu contohnya tadi disebutkan oleh Fadilat Syekh Murad. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memperhatikan urusan rakyat. Berusaha tidak boleh ada yang menangis dari rakyatnya. Kita perlu pemimpin seperti itu. Bajunya pun adalah sangat sederhana. Sepertinya kalau ada kesadaran dan kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada berani pemimpin yang punya baju lebih atau mobil lebih. Dan memang tidak bisa seperti Sayyidina Umar, terlalu tinggi contoh. Akan tapi paling tidak kita tidak zalim kepada rakyat. Dan yang menciptakan Sayyidina Umar bin Khattab adalah Allah. Dan Allah Tuhan kita tidak berubah. Tetap ada dan tetap maha kuasa. Dan Allah pun mampu menghadirkan manusia-manusia mulia di saat pada abad-abad ini. Maka yuk kita memohon di nanti malam, semuanya punya tugas. Memohon kepada Allah, siapapun yang akan diangkat oleh Allah, semoga dijadikan pemimpin yang baik dan benar. Pembela akidah yang benar, pembela akhlak dan moral. Dua. Bukan pembela kemiskinan, pengentas kemiskinan. Enggak miskin masyarakat Indonesia. Bajunya itu double-double. Enggak melarat orang Indonesia. Kita pengen seorang pemimpin yang memperhatikan dua hal. Akidah. Yang kedua adalah akhlak. Nanti malam punya kewajiban semua dari mendengar acara ini, biarpun bukan kabupaten provinsi Jawa Barat, ikut mendoakan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian yang akan memilih pun istikharah dan minta kepada Allah, jauhkan dari kepentingan pribadi. Jangan katakan itu pamanku, atau itu kelompokku, atau itu partaiku, atau itu. Tidak, lupakan itu semuanya. Anda lihat, Anda pelajari orang tersebut dekat kepada Allah atau tidak. Kemudian Anda pilih dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, awas, awas, jangan lintaskan di benakmu di saat memilih hanya karena dia memberimu uang, musibah. Dan tolong, seperti yang kami sampaikan kemarin di televisi, bahwa yang tidak boleh dipilih mana? Yang tidak dipilih adalah yang ngasih duit. Satu. Yang ngasih duit jangan dipilih. Hah? Sudah dapat duit, Bu? Sini ngomong dak yang belakang. Yang belakang. Pokoknya yang ngasih duit jangan dipilih. Hah? Ngasih kaos. Sama sebenarnya jilbab, Ibu sudah punya banyak jilbab. Ya. Karena yang khawatirkan adalah kerusakan hati kita. Kita dikhawatirkan memilih dia hanya karena dia memberikan kepada kita duit, padahal dia tidak pantas untuk kita pilih. Baik, kemudian setelah itu, jauhkan yang paling jauh dari Allah. Jangan berkata, aku pilih yang paling dekat kepada Allah. Kita bingung mencarinya. Yang kedua, jauhkan yang paling jauh dari Allah. Baik secara perilaku yang selama ini Anda dengar, atau kelompok yang mengusungnya yang tidak benar. Sebab ingat, sebab orang baik saja, pemimpin yang benar saja, belum tentu benar dan baik. Tergantung siapa bitonahnya. Bitonah itu orang-orang dekat. Jadi enggak cukup kalau dia itu baik. Siapa yang mengusungnya? Siapa yang membawanya? Ini sangat penting. Harun Ar-Rasyid, Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rasyid, suatu ketika berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa beliau adalah dari keturunan Sayyidina Abbas. Beliau keturunan Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Datang di kubur Nabi dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ana ibnu ammika qadja. Di belakangnya ada punggawa-punggawanya. Beliau mengucapkan salam kepada Rasul, ya Rasulullah, aku anak pamanmu telah datang. Maksudnya aku keturunan dari paman, maksud menyebut nasab dengan Nabi, biasa bermanja-manja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang terkagum, memang berarti khalifah kita masih ada nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu pamannya. Tiba-tiba di pojok sana ada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husin Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Imam Ali Zainal Abidin tiba-tiba saat itu juga mengucapkan salam dengan lantang, assalamualaikum ya Rasulullah, ana ibnuka qadjah. Ya Rasulullah, aku anakmu telah datang. Wah, lebih hebat mana? Anak paman atau anakmu? Anakmu. Iya, yes, Khalifah Harun Ar-Rasyid tersenyum, memang benar itu adalah cucunya Rasulullah langsung. Bangga Sayyidina Harun Ar-Rasyid melihat sanjungan atau melihat salamnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Cuman setelah beberapa saat ada yang membisikkan kepada Harun Ar-Rasyid, Khalifah, apakah kau tidak dengar salamnya Ali Zainal Abidin? Aku dengar, bagus salamnya. Apakah kau tidak tahu maksudnya? Apa maksudmu? Dia tadi maksudnya menandingi salam, biar orang tahu kalau dia lebih pantas memimpin daripada engkau. Oh. Jangan-jangan benar tuh. Kalau begitu penjarakan Ali Zainal Abidin, provokasi itu. Seketika Imam Ali Zainal Abidin ditangkap dan dipenjarakan. Dalam riwayat akan tapi setelah itu baru sehari Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rasyid sadar, orang yang membisikkan baru ditangkap setelah itu. Karena kurang ajar. Artinya apa? Biarpun orang baik kadang bisikkan kurang ajar itu. Siapa yang mengusungnya, siapa yang membawanya ini penting. Gak cukup orangnya baik, Pak Gubernur jarang turun ke kampung-kampung. Tapi yang cerita nanti siapa? Ini lihat. Ini kisah. Jadi kepemimpinan semacam itu. Yang harus kita hamkan, seorang pemimpin tidak cukup dia itu baik, akan tetapi orang seorang pemimpin baik, lalu siapa yang ada di sekitarnya yang mengurumuninya. Dan sungguh setiap pemimpin akan dikerumuni dua bitonah. Bitonah taini, bitonah min ahli syarri, bitonah min ahli khairi. Kawan-kawan dekat yang baik dan kawan-kawan dekat yang jahat. Baik, ini yang harus perhatikan. Maka yang perlu Anda jauhkan adalah seorang pemimpin yang bitonahnya, yang mengiringinya adalah orang-orang yang tidak baik. Dan ini amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanat di hadapan Allah. Kalau Anda tahu bitonahnya, yang mengiringinya, yang mengusung, yang mengangkatnya tidak sesuai dengan akidah dan agama Anda, kok masih Anda pilih? Awas, hati-hati, Anda akan dikiring bersama mereka. Baik. Ya. Yang ketiga adalah ijtihad semampu kita. Ijtihad semampu kita untuk berpikir mana kira-kira yang baik. Mana, biarpun pada akhirnya kita dibikin bingung, mana yang baik. Kan begitu akhirnya. Mana yang baik. Sebab rata-rata mereka itu rajin ngaji. Kalau mau pilihan. Rajin kunjung ke pondok pesantren. Masya Allah. Kalau mau pilihan. Pusing ini. Diam-diam kami berharap. Semoga nanti keluar gubernur, bupati, wali kota itu alumni daripada majelis yang mulia. Orang yang takut kepada Allah. Yang bisa, yang berani ngomong, gak apa-apa aku jadi gubernur 5 tahun, jadi bupati 5 tahun, wali kota 5 tahun, yang penting harus aku rubah semuanya. Biarpun setelah itu aku dipecat gak apa-apa. Aku dipenjara, tapi karena penjara aku menjalankan kebenaran, lebih bagus daripada dipenjara aku korupsi. Wah, hebat ini. Kalau perlu siap mati syahid. Dan begitu. Untuk membela kebenaran. Aku akan hentikan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita memohonnya kepada Allah. Nah itu. Jadi masalah kepemimpinan. Hati-hati besok. Pilih-pilih. Pilih. Kemudian yang keempat. Yang ketiga, berijtihad semampunya. Harus berijtihad. Berusaha kira-kira mana yang bagus. Mana yang bagus. Mana yang bagus. Sesuai dengan ijtihad kita, itulah Allah akan beri nanti. Ijtihadnya bukan ijtihad karek mujtahid itu, enggak. Artinya cukup ya direnungi siapa ya kira-kira yang baik. Allah bisa melintaskan di hati Anda, tiba-tiba teringat kebaikannya dia ini. Akhirnya Anda akan memilihnya. Baik, yang keempat. Setelah Anda berijtihad, karena ini kasusnya kasus membingungkan ya. Yang keempat tadi, keluarkan kepentingan pribadimu. Keluarkan kepentingan pribadimu. Jadi jangan mentang familian, familimu atau kerabatmu atau saudaramu. Enggak penting itu. Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biarpun itu pamanmu. Jangan sampai, wah nanti kalau paman itu jadi bisa pondok kita makmur atau sekolah kita. Awas, kalau niatnya seperti itu. Biarpun niatnya kayaknya untuk bangun masjid. Tapi ingat, hianat. Bahkan kita pernah dikagetkan dengan satu kalimat. Satu anak berkata bahwasanya, wah kalau paman itu jadi menteri, nanti pondok kita makmur. Oh, pondok yang dipikir, pondoknya. Kalau paman jadi menteri, maka pondok makmur. Lu kok begitu? Pondok makmur, pondok itu yang dipikir. Umat yang perlu dipikir, bukan pondok. Baik. Yang kelima adalah, lakukan pesan yang pertama tadi. Berdoa, memohon kepada Allah, melakukan sholat hajat dan istikharah. Besok pergi, diam-diam sudah. Anda pilih, insyaAllah akan ketemu pemimpin yang baik. Ya, ini saja yang bisa kami hadirkan sebagai pesan untuk esok hari. Jangan sampai kita terjerumus ya. Karena memilih, kalau Anda memilih yang salah, maka Anda pun ikut saham dalam kebatilan dan kemungkaran. Nanti insyaAllah akan muncul pemimpin kayak tadi diceritakan oleh Fadilat Syekh Murad. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana yang sangat takut memberikan kepada saudaranya. Nah sekarang kan yang namanya nepot dan memes apa jenisnya. Nah pokoknya macam-macam itu lah. Pamannya diberi proyek, anaknya diberi proyek, ininya diberi ini. Wah, masya Allah. Sampai kubu Republik Indonesia saja waktu nikahkan putrinya. Kok kubu? Apa kok kubu? Menikahkan putrinya menghabiskan, subhanallah, berapa duit itu, Bu? Banyak orang-orang menangis di rumah sakit. Itu baru kubu Republik Indonesia itu. Bagaimana sekarang rakyat, lihat umat banyak yang menangis di rumah sakit-rumah sakit. Relakah kita menghambur-hamburkan uang semacam itu? Baik, maka dari itu begitu susahnya memimpin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk minta kepada Allah. Lihat, Sayyidina Ali mau memberikan kepada paman saudaranya, butuh padahal. Akan tapi diberi bara api tadi Fadilat Syekh Murad terangkan. Dikasih bara api itu biar tahu. Allah. Tapi jangan lengah wahai orang yang di dunia pesantren. Kejahatan tidak hanya di kalangan pejabat saja. Yang ngurusi masjid, duit masjid kau makan juga neraka untukmu. Ngurusi pondok, yayasan, yatim piatu. Harus adil nih kalau ngingatkan. Jangan sampai pejabatnya diingatkan sadar selamat, tak taunya yang punya pondok, punya yayasan, madrasah, masjid, masuk neraka. Lebih parah lagi itu. Kita sering lihat memang yang namanya kadang semut di seberang laut terlihat, gajah di pelupuk mata enggak terlihat. Ini musibah gede. Diri kita sendiri. Intinya adalah kita ingin takut kepada Allah. Kita biasakan takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah di saat jadi kepala keluarga, itu tidak, insya Allah bakal takut kepada Allah di saat menjadi kepala suku atau kepala kampung. Yang takut kepada Allah di saat menjadi kepala atau kubu kepala kampung, maka dia akan takut insya Allah jadi kepala negara. Tapi kadang na'udzubillah. Lihat, kami yakin banyak tukang becak yang ahli surga. Amin. Orang jual es banyak masuk surga insya Allah. Amin. Karena apa? Ukuran surga bukan pangkat, bukan kekayaan. Akan tapi lihat, kadang-kadang kerjaannya pun hanya becak tapi bohongnya banyak. Yang mestinya bayar 3.000 diputer agar bayar 10.000. Misalnya ini contoh. Wahai tukang becak yang mendengar suara ini kabar gembira buat Anda. Anda pun bisa menjadi ahli surga dengan kejujuran Anda. Rupanya yang namanya kejahatan itu adalah ada di mana-mana. Bukan saja urusan pejabat, tidak. Sekarang kepala sekolah saja, lihat. Setiap anak yang masuk sekolah bayar sekarang untuk bisa bisa lulus SKM 1 atau SKM. Enggak enak-enak nanti kalau beneran nanti. Ya, SKM 1, SKM 2 di Cirebon Raya misalnya. Enggak bisa masuk sekolah lalu bayar. Ada enggak? Di mana SKM 2 itu? Subhanallah. Jadi kita ini lihat dari gurunya pun begitu, lihat. Mau jadi pegawai negeri pun ternyata kalau enggak bayar enggak jadi. Rusak umat ini. Baik, kalau yang lain pada rusak, akankah kita ikut rusak? Tidak, kita harus berusaha untuk benahi diri kita. Tadi diceritakan tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga. Memang ada, kita perlu berkaca. Nyontoh pemimpin-pemimpin. Yang beliau adalah bukan pemimpin negara saja, sekaligus pemimpin agama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan pemimpin negara saja, tapi pemimpin agama. Memberi contoh ketawaduan. Sayyidina Umar bin Khattab pakai baju double dikritik sama rakyatnya. Kita pengen kalau ada pemimpin dikritik itu kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Sayyidina Abu Umar bin Khattab dinobatkan sebagai khalifah, lalu berkhutbah dan minta kepada rakyat, "Hei rakyatku, jika wahai semua yang hadir, aku mendapatkan beban berat dari Allah. Tolong, jika aku melenceng, luruskan aku." Ada enggak pemimpin ngomong gitu di sini? Hebat kalau berani ngomong gitu. Kemudian setelah itu ada satu orang berdiri dan berkata dengan pedangnya, "Ya khalifah, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangmu kalau engkau melenceng." Kalau zaman sekarang ada begitu, kan ditembak langsung kayak ini. Kurang ajar sama presiden begitu. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, waktu orang pada marah kepada orang ini, berkata, dia yang bakal menyelamatkanku dan bukan engkau semuanya. Malah bangga, seneng. Jadi kita pengen khalifah atau pemimpin-pemimpin yang insyaf. Baik. Semuanya ayo kita koreksi diri. Melakukan kezaliman itu adalah berbahaya. Murka Allah akan kita dapat dan semoga Allah menjadikan. Kalau Anda pemimpin di rumah tangga, jadilah pemimpin yang benar di rumah tangga. Pemimpin kelas kuwuku ataupun termasuk Anda paling tidak menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Mengendalikan matamu saja enggak bisa untuk tidak melihat yang haram, bagaimana menjadi presiden. Mengendalikan tanganmu untuk tidak mengambil yang haram saja engkau tidak bisa. Padahal itu semuanya di bawah kekuasaanmu. Masih bisa nih. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Biarpun nyerunya dikit-dikit, Allahu Akbar, negara Islam, merdeka, negara Islam. Apa? Negara di dalam dirimu sendiri sudah kau benahi atau belum? Ayo. Sholat tepat pada waktunya atau belum? Kemudian haram-haram, lidah kita sudah kita jaga atau belum? Telinga kita sudah kita jaga atau belum? Baik, ini saja. Pun demikian, jangan lupa setiap hari kita mendoakan pemimpin kita. Pemimpin yang jahat, jika rakyatnya orang soleh, dia masih lumayan. Didoain sama orang soleh. Imam Hasan Basri berkata bahwa kalau seandainya aku doa punya doa yang dikabul, dan aku yakin bakal dikabul, niscaya doa pertama, orang pertama yang aku mohon, yang aku doakan adalah pemimpinku. Maka kita pun berkata, kalau seandainya doa kita, doa dikabul oleh Allah, maka kita doakan semoga pemimpin kita adalah benar. Amin. Takut kepada Allah. Allah. Nikmat. Ini saja. Baik, kita akan lanjutkan. Ini mukaddimah karena kelihatannya mendesak besok pagi. Dan insya Allah tandanya milihnya benar tuh ngaji dulu. Gara-gara pilkada enggak ngaji besok. Ngaji dulu. Ya. Hadir pengajian dulu, baru besok, baru milih. Nanti wah, ini tidak ngaji, wah ini kacau. Pengajian besok pagi tetap dilanjutkan, insyaAllah. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allah ya Isa, itu ya betul. Inni mutawaffika wa rafi'uka ila yaumi tahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka wa qallal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ini cerita tentang Sayyidina Isa alaihissalam. Yang harus kita yakini akidah ahli sunnati wal jamaati, Sayyidina Isa alaihissalam belum meninggal. Dan beliau diangkat oleh Allah. Itu akidahnya umat Islam. Tapi kalau akidahnya umat Nasrani, dan umat Islam yang terpengaruh dengan akidah mereka mengatakan Nabi Isa sudah meninggal, dibunuh waktu itu. Lalu bangkit lagi di hari ketiganya. Makanya ada hari kebangkitan. Isa al-Masih. Padahal yang ada adalah kenaikan yang betul. Yang betul ada kenaikan Isa al-Masih, maksudnya adalah Nabi Isa memang tidak pernah mati. Belum meninggal. Itu akidah di ahli sunnati wal jamaati. Adapun kalimat ini disebutkan idh qala Allahu tatkala Allah, yani Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika wa rafi'uka. Apa makna mutawaffika di sini? Karena ada riwayat-riwayat lain dari hadis-hadis Nabi yang lain menunjukkan, dan Al-Qur'an nanti, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak membunuh. Mereka tidak membunuh Sayyidina Isa dan tidak juga menyalib Sayyidina Isa. Akan tapi diserupakan orang seperti Sayyidina Isa lalu dibunuh, nanti ada ayat berikutnya. Tapi yang jelas Sayyidina Isa alaihissalam tidak meninggal. Kemudian kalimat mutawaffika, ini artinya apa? Kalau kita jajar dengan ayat yang lainnya, mutawaffika bukan mematikan. Akan tapi mutawaffika ini menidurkan. Ini mutawaffika. Ada yang mengatakan takdim takhir. Kalau seandainya kita beri makna mutawaffika itu mematikan, Allah mematikan Sayyidina Isa, itu ada takdim takhir. Memang Sayyidina Isa itu dimatikan, tapi nanti matinya, bukan sekarang. Nanti matinya bukan sekarang. Tapi banyak sesuai dengan ayat lain yang tadi dikatakan wa ma qataluhu, tidak membunuh. Sebab yang mengatakan Nabi Isa mati adalah dibunuh. Sementara sudah dijelaskan oleh Allah wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh. Jadi Sayyidina Isa tidak terbunuh dan belum mati. Adapun kalimat mutawaffika ini bisa saja takdim takhir, maksudnya apa? Ini rafi'uka, diangkat dulu oleh Allah kemudian dimatikan. Atau dimaknai mutawaffika maknanya adalah tidur. Sebab tidur juga bisa disebut dengan mati, dan itu ada di dalam Al-Quran juga ada. Ibu pernah doa dalam hadis Nabi, ibu pernah doa kalau bangun tidur gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatanya. Sudah mati belum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Jadi tidur itu juga dianggap seperti mati. Jadi tidak, ini lafaz di sini bukan mati, artinya menidurkan. Allah menidurkan Sayyidina Isa lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam Al-Qur'an, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari, bukan mematikan kalian. Artinya tawaffa, artinya tidur di malam hari. Dalam Al-Quran juga disebutkan Allahu yatawaffal anfusa, Allah yang mematikan jiwa-jiwa. Hina mautiha, tatkala mati sesungguhnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati waktu tertidur. Jadi tidur disebut juga dengan tawaffa, mematikan. Maksudnya gitu. Jadi tawaffa di sini artinya tidur. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Quran, wa qalihim inna qatalnal masih. Mereka berkata, orang Yahudi itu, aku berhasil membunuh Sayyidina Isa alaihissalam. Wama qataluhu, mereka sesungguhnya tidak membunuhnya. Wama salabuhu, dan juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi diserupakan seseorang seperti Sayyidina Isa kepada mereka, sehingga yang dibunuh adalah bukan Sayyidina Isa alaihissalam, akan tapi ada yang mengatakan itu adalah itu Judas Iskariot. Bahkan ada yang mengatakan pengkhianat, ada yang mengatakan orang yang sangat cinta kepada Sayyidina Isa. Intinya yang dibunuh adalah bukan Sayyidina Isa. Sebab riwayat Yudas itu ada ya, salah satu yang dikatakan oleh mereka pengkhianat. Sehingga dihukum oleh Allah dengan diserupakan dengan Sayyidina Isa, lalu dia yang dibunuh dan disalib, bukan Sayyidina Isa. Ada yang mengatakan, Ibnu Katsir juga meriwayatkan kisah itu, bahwasanya Yudas Iskariot itu adalah orang yang sangat cinta kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Waktu ditanya, siapa yang bisa membelaku dan mati untuk menggantikanku, dia akan bersamaku di surga. Yudas berkata, aku. Dilihat oleh Sayyidina Isa ini teramat kecil orang ini. Siapa yang mau mengikut aku, yang mau mati membela aku, menggantikanku, nanti akan bersamaku di surga. Aku. Sampai beberapa kali, maka itulah salah satu pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta Sayyidina Isa alaihissalam. Dan itu termasuk minal hawariyin yang disebutkan kemarin. Intinya baik pendapat yang mengatakan yang dibunuh adalah sang pengkhianat, atau yang dibunuh adalah orang yang sangat pencinta Sayyidina Isa alaihissalam, yang jelas yang dibunuh adalah bukan Sayyidina Isa alaihissalam. Baik, itu adalah kelebihan cerita di dalam Islam tentang Sayyidina Isa dibanding cerita di dalam Islam menurut orang Nasrani. Kalau orang Nasrani, Sayyidina Isa meninggal, dibunuh. Bagaimana Tuhan dibunuh? Dan memang keyakinan tentang Sayyidina Isa ada tiga model. Yang pertama mengatakan Sayyidina Isa, bukan Musa, Sayyidina Isa adalah Tuhan. Yang kedua, Sayyidina Isa adalah anak Tuhan yang punya pangkat seperti Tuhan. Dan dua-duanya adalah syirik. Yang ketiga adalah ahli iman, ahli Islam mengatakan beliau adalah Abdullahi wa Rasulihi. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa mutahhiruka. Dan Allah akan mensucikan Sayyidina Isa alaihissalam. Allah mengangkatmu. Allah menidurkanmu dan engkau diangkat. Atau Allah mengangkatmu dan akan membunuhmu nanti, mematikan engkau nanti, bukan membunuh, mematikanmu nanti. Karena Sayyidina Isa masih hidup dan nanti akan datang di arah timur di Menara Putih, dan waktu bersama turunnya Sayyidina Isa alaihissalam yang di atas menunggang di sayapnya malaikat, Dajjal yang melihat turunnya Sayyidina Isa itu menjadi lemes lunglai. Padahal dia paling sombong waktu itu. Wah, luar biasa. Kebrutalan Dajjal bersama datangnya Sayyidina Isa alaihissalam, ia gemeteran. Dan dikejar dia. Setelah Sayyidina Isa turun, beberapa langkah sudah kekejar dan dibunuhlah itu Dajjal. Jadi keistimewaan Sayyidina Isa alaihissalam adalah dia termasuk nanti yang bakal membunuh Dajjal. Dan dia adalah salah satu nabi yang bisa dikabul oleh Allah untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi makmumnya Imam Mahdi alaihi salam. Baik, ini adalah luar biasa. Sayyidina Isa alaihi salam mulia pada zamannya dan mulia di akhir zaman nanti. Jadi Sayyidina Isa adalah mulia. Beliau adalah manusia utuh murni, manisa manusia dan bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, tapi beliau adalah manusia yang sangat dimuliakan Allah, yang lahir dilahirkan dari rahim wanita yang suci, tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Mutahhiruka, Allah akan membersihkan engkau minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Ya, di saat mereka ingin membunuhmu, di saat mereka ingin menganiayamu, Allah tidak rela jika tangan kotor mereka menyentuhmu wahai Isa, dan engkau akan diangkat oleh Allah. Wajailul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru, Allah akan memenangkan orang yang ikut kamu. Jadi orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi orang yang berpegang kepada akidah yang benar sesuai dengan ajaranmu wahai Isa, maka orang itu adalah lebih unggul dari masa ke masa. Dan siapapun dari orang, termasuk lihat Ukhaira atau yang lainnya, ada tokoh-tokoh yang berpegang kepada Sayyidina Isa alaihissalam dan benar-benar berpegang kepada Sayyidina, ngikuti Sayyidina alaihissalam, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga bersama datangnya Nabi, begitu mudahnya mereka nerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dikisahkan bahasanya, beberapa pakar agama mereka yang masih berpegang kepada agama yang benar, yang belum terjadi perubahan, mereka mengakui Sayyidina Isa alaihissalam, mereka mempercayai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian setelah itu dimuliakan saat masuk Islam. Dan itu banyak orang-orang semacam itu. Ini yang mengikuti Sayyidina Isa di saat Sayyidina Isa hidup atau di saat Sayyidina Isa meninggal, tetap berpegang kepada ajaran Sayyidina Isa, itu yang akan diangkat oleh Allah. Bahkan di saat bersama turunnya Sayyidina Muhammad sallallahu, maka mereka akan mudah mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ilaiya marji'ukum. Ingat, kau ribut tentang urusan Sayyidina Isa. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan, dan bermacam-macam. Ketahuilah, ilaiya marji'ukum, kepada kulah kalian semua akan kembali. Fa'ahkumu bainakum, akan aku jelas, aku akan beri keadilan nanti di tengah-tengah kalian. Fima kuntum fihi tahtalifun, yang engkau debatkan. Engkau mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Engkau katakan Isa adalah Tuhan. Dan sekelompok lagi mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasulullah. Nanti lihat. Perdebatan ini tidak akan berakhir. Sampai dunia ini kiamat. Tapi ketahuilah, keadilan adalah Allah yang punya. Dan Allah hanya akan membela orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini menunjukkan bahasanya, apapun yang kau perselisihkan wahai orang Nasrani, apapun yang engkau perselisihkan wahai orang-orang sesat, ketahuilah, kalian semua akan kembali kepadaku. Akan aku beri keadilan yang sesungguhnya. Yang benar adalah benar, yang batil adalah batil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang yang kufur, orang yang salah di dalam punya keyakinan tentang Sayyidina Isa, yang menuhankan Sayyidina Isa, yang syirik dengan mengkultuskan Sayyidina Isa sampai diangkat sebagai anak Tuhan dan Tuhan, maka ketahuilah, atau فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, maka orang-orang kafir itu, فَمَعَذِّبُهُمْ, aku akan seksa mereka adabang syadida, dengan siksa yang amat sangat, di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah mereka itu punya penolong, sebab dengan amalnya, dengan keyakinannya, tidak akan bisa ditolong. Amal baik yang dilakukan pun tidak berguna di akhirat, biarpun dia dermawannya seperti apa, kebaikannya kayak apapun, kalau dia adalah orang yang imannya salah, maka tidak akan berguna baginya, tidak akan bisa menyelamatkannya, dan dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, akan tetapi, orang yang tidak punya iman, kalau dia berbuat baik, akan dinilai oleh Allah hanya di dunia. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyia-nyiakan semua perbuatan hambanya. Orang yang ahli, yang tidak beriman, orang kafir, kalau dia melakukan sesuatu, Allah akan kasih juga. Kalau dia bersedekah, nyantuni fakir miskin, kegiatan sosial, itu akan ada diberi oleh Allah, cuman tidak di akhirat. Hanya diberi oleh Allah di dunia. Apakah itu sanjungan masyarakatnya kalau dia orang baik? Apakah kemudian menjadikan sebab kelancaran urusan usahanya? Akan tapi di akhirat dia tidak. Dia di akhirat tetap mendapatkan murka Allah dan neraka. Karena apa? Imannya yang tidak benar sebagai kunci untuk masuk surga adalah keimanan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَدَبُنْ mereka yang beriman. Ahli iman yang mengakui Nabi Isa sebagai Nabi dan utusan Allah. وَأَمِلُوا الصَّلِحَاتِ dan beramal soleh. وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيُوَفِّيهِمْ maka akan dipenuhi kepada mereka ujurahum pahala mereka. Kalau orang yang imannya salah, biarpun amalnya banyak, pahalanya enggak didapat waktu di akhirat, enggak dianggap. Akan tapi kalau ahli iman, ketahuilah amalnya di dunia ini akan dianggap, akan diberi. Wallahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yang zalim kepada dirinya dengan kemaksiatan atau dengan tidak beriman tadi, maka Allah tidak cinta kepada mereka. Kalau sudah tidak cinta, maka hukuman Allah diberikan kepada mereka. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Itulah aku bacakan kepadamu. Ini kelihatannya ada sambungannya dengan ayat berikutnya, insyaallah sampai di sini. Insyaallah itulah yang bisa kami sampaikan tentang Sayyidina Isa alaihi salam, begitu mulianya Nabi Isa di dalam agama Islam, lebih mulia dari agama yang lainnya. Yang menyebut Sayyidina Isa dari agama-agama lain, ketahuilah tidak semulia dan seagung yang ada di dalam Islam, Sayyidina Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Saya menanyakan mengenai masalah kepemimpinan tadi, Pak. Bagaimana kalau kita dipercaya sebagai pemimpin suatu wilayah, taruhlah sebagai kepala desa atau presiden. Kemudian kita diundang oleh penganut agama lain dalam acara. Apabila kita diundang dalam perayaan agama lain, bagaimana hukumnya? Kita boleh? Iya, mengundang kita untuk merayakan perayaan. Apabila kita dipercaya sebagai pemimpin, sebagai pemimpin wilayah, entah kepala desa atau jadi presiden, kemudian kita diundang oleh rakyat kita untuk perayaan agama lain, apakah bagaimana hukumnya, Pak? Dia apabila dalam pemilu nanti kita meyakini bahwa dari pilihan-pilihan itu tidak ada satupun yang baik, Bu ya. Kalau misalkan kita golput, apakah itu baik, Bu ya? Dan apakah itu dosa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah. Baik, langsung saja kepada guru kita yang mulia Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insyaallah nanti Syekh Murad akan nambahkan bahwa seorang pemimpin, ar-ra'is, ayy ra'is, fadilat Syekh Murad. Wahid ra'is tawalla umural ummati wa fihim ghairul muslimin. Naam. Baik. Atin nasrah lahum qalilan wa atin atiziyat. Jadi kalau seorang pemimpin di bawahnya adalah orang yang agamanya beda, maka ketahuilah Sayyidina Umar bin Khattab pun punya rakyat yang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan kebutuhan mereka. Kalau mereka lapar, kita kasih makan. Sakit, kita kasih obat. Adapun mereka mengundang kita di saat mereka punya acara, resepsi pernikahan dan sebagainya, kita hadiri asalkan di situ tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Akan tapi kalau ada yang bertentangan dengan agama kita, tapi tidak dilarang oleh agama mereka, kita tidak bisa melarangnya. Asalkan tidak terang-terangan dalam kemaksiatannya. Misalnya, mohon maaf, kalau di agama mereka minuman keras boleh misalnya. Lalu mereka menyajikan makanan di ruang di rumahnya sendiri minum-minuman keras. Kita tidak bisa melarang, itu namanya khomer muhtaramah. Khomer yang terhormat adalah khomernya orang kafir, orang Nasrani. Punya khomer di rumahnya sendiri, bukan dijual. Jadi sampai derajat begitu Islam itu menghargai. Adapun masalah datang itu, kecuali urusan agama, tentang perayaan-perayaan keagamaan yang ada sangkut pautnya dengan keyakinan, keimanan, akidah. Masalah Natal dan sebagainya. Maka yang demikian itu tidak diperkenankan. Dan sebetulnya ini tidak menjadi masalah bagi orang yang ngerti. Orang Nasrani pun faham. Karena pemimpin kok adalah Islam. Yang penting kita tidak menghalangi. Kalau mereka ingin merayakan hari Natal, wahai orang di luar Islam, kalau seorang Nasrani ingin merayakan Natalan, itu haknya dia. Tidak boleh kita membuat satu pergerakan. Natalan di Indonesia kita batalkan. Oh, gak benar itu. Ya kan dia merayakan Natalan, karena itu adalah hari raya mereka. Dan Islam itu menghargai orang-orang agama lain. Tapi umat Islam jangan ikut Natalan. Dan hukumnya haram, jelas beda. Mohon dibedakan ini. Jadi Anda sebagai pemimpin tidak boleh Anda hadir. Tapi kalau urusan pernikahan, ada yang meninggal, bahkan yang namanya meninggal dunia, adalah wajib bagi kita untuk mengkuburnya dan mengkafaninya kalau tidak ada mengkafaninya. Karena itu termasuk fardu kifayah. Jadi itu termasuk fardu kifayah. Hakada. Kemudian yang kedua, kemudian masalah golput. Tidak memilih itu sebetulnya pilihan juga, kan begitu? Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Berarti saya memilih untuk tidak memilih. Akan tapi bagaimana kita itu dengan prinsip semacam ini? Kalau kita tidak memilih itu bagaimana? Baik. Kalau kita tidak memilih, sekarang pertanyaannya, apakah gara-gara kita tidak memilih lalu dibatalkan kepemimpinan? Berarti yang namanya pemimpin tetap harus jadi. Maka dalam hal ini memang tidak bisa kita paksa seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang punya prinsip, karena aku melihat pada tidak benar semuanya, maka lebih baik aku tidak memilih, maka ini adalah satu hal yang perlu dihargai juga. Karena mungkin betul-betul ketakutan dia untuk mengemban amanat memilih ini. Akan tapi sisi lain, dan itu juga bukan sesuatu yang salah, jika Anda melakukan 5 hal tersebut, lalu Anda pilih sambil berdoa, itu insya Allah Anda juga selamat. Karena kita tidak paksakan orang untuk tidak memilih. Karena apapun bentuknya kepemimpinan harus ada. Jadi paling tidak nanti dalam istilah kaidah usuliyah itu ada namanya Kalau ada dua yang tidak baik, maka dan jika semua salah satunya harus dipilih, maka pilihlah yang paling ringan kejahatannya atau paling tidak rusak. Jadi akhafud dharoraini. Jadi kalau misalnya boleh makan tapi syaratnya harus, kalau enggak aku bunuh nanti. Nah, harus sambelnya dicolekin kotoran ayam. Tapi kotoran ayamnya ada dua. Yang satu yang warnanya mengkilat, yang baunya Masya Allah. Dan yang satu sedeng-sedeng. Kira-kira pilih yang mana, Bu? Harus pilih. Nah, harus pilih ini. Kalau enggak dibunuh nanti. Nah, pilih yang sedikit ringan bau kotoran ayam. Sama kalau ternyata pemimpinnya Masya Allah semuanya pada bingung, ya yang sedikit baunya agak ringan. Nah, yang sedikit baunya agak ringan. Tapi masa baunya sampai kotoran ayam? Sampai segitu enggak? Tidak, oh enggak. Kata Imam Haddad, kalau seandainya dibuka bau kita lebih busuk dari kotoran ayam. Oh, gimana? Kalau seandainya semua kejelekan kita langsung ditumpangkan jadi bau enggak enak, bau kita lebih busuk dari kotoran ayam, tahu enggak? Lebih bau kita ini sebetulnya dari kotoran ayam. Oh, mau enggak? Kalau seandainya setiap dosa itu langsung ditampakkan oleh Allah, enggak ada yang mau dekat. Enggak ada yang mau dekat, enggak ada yang mau ngaji di sini. Masya Allah. Allah as-sitir yang maha penutup. Ya sisa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami tetap menghimbau kalau memang memilih, pilihlah. Tapi dengan cara lima hal tersebut, kalau ternyata ada yang tidak memilih karena itu termasuk pilihan, nah itu termasuk juga mengeluarkan dari haddun nafsi, dari keluar dari hawa nafsu sendiri. Tapi bisa saja tidak harus memilih semuanya ini. Tadi kan kok idahnya kata Buya yang ngasih duit gak boleh milih. Tapi saya dapat duit semuanya nih. Baik, jadi apapun bentuknya, tetap kalau bisa kita memilih, akan tapi tolong dengan cara-cara seperti itu tadi. Diperhatikan, ya. Diperhatikan cara lima hal tersebut. Kalau ternyata Anda tidak memilih, bukan sesuatu yang salah, karena memang mohon maaf, sistem pemilihannya pun juga tidak benar. Sistem pemilihannya pun tidak benar. Tidak seperti yang diajarkan oleh syariat Islam. Demokrasi. Enggak ada demokrasi Islam. Biarpun pakai kata Islam, enggak ada demokrasi Islam. Nah, yang ada adalah syura di dalam Islam. Bukan demokrasi. Syura kalangan orang-orang yang berakal. Kalau demokrasi itu artinya, ibu yang sangat solehah, bapak yang soleh, yang alim. Itu disamakan dengan orang bahlul. Sama orang bahlul, terus jahat, kurang ajar. Sama enggak? Satu-satu ya. Iya kan? Sama enggak kalau memilih? Ibu nilainya berapa? Sah? Satu. Yang lain juga sah? Satu. Nah ini paling berbahayanya demokrasi itu. Sehingga kalau seandainya ada kesepakatan menghalalkan zina, jadi halal itu zina. Jadi dari acara sendiri, demokrasi sendiri itu adalah bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rusaknya. Coba, kalau tidak ada sistem kayak begini, tidak ada calon bupati wali kota bayar duit banyak-banyak itu. Karena gara sistemnya sudah rusak. Sampai sekarang itu calon legislatif pun sekarang harus jual tanah itu. Hah? Jual tanah itu calon legislatif itu. Karena memang cara pemilihannya sudah salah. Jadi makanya kita hargai orang yang golput itu sendiri karena memang sistemnya sudah tidak benar. Nah, jadi ini, Buya kok anti pemerintah? Oh tidak, saya sangat cinta pemerintah. Saya doain setiap malam kok. Oh, pemerintah perlu doain, bukan anti. Tapi semua, tak justru tanda cintaku kepada pemerintahan yang enggak benar harus disampaikan. Dan insya Allah pemerintah aman-aman saja insya Allah. Jadi pemerintah tidak merasa terganggu kalau ngomong begini ini. Karena memang ya, hubungan kita baik dengan pemerintahan kan gitu. Kita tidak pernah membuat musuh dengan pemerintah manapun. Apakah khususnya apa pemerintah Kabupaten Cirebon atau Kota Madya? Dan alhamdulillah ya, bagaimana pemerintah musuh dengan kita? Wong kita banyak kok pejabat-pejabat juga yang ikut andil dalam perjuangan kita. Ya. Ada dengan tenaga, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Pemerintah ikut andil memberikan fasilitas. Pokoknya jangan dengan uangnya gitu saja kan. Uangnya baru. Ya, insya Allah uangnya sudah aman. Pondok Al-Bahjah, pondok kaya. Ya, cukup. Jadi kepada calon legislatif, tidak usah ngirim duit ke Al-Bahjah. Sebab kalau ngirim duit, nanti tidak saya pilih. Paling enak. Oh, paling enak dengan ini. Ya, jadi para calon yang dengar suara ini, tim-timnya itu yang ada di belakang, tim suksesnya, sampaikan kepada bosmu, enggak usah ngirim duit ke Al-Bahjah. Nanti kalau ketahuan tambah tidak dipilih. Biar aman. Dan enggak usah datang ke majelis Al-Bahjah dimanapun berada, enggak disuruh nyambut. Ya kan? Karena apa? Kita tidak ingin menjerumuskan umat. Tapi kalau sudah jadi nanti, siapapun Pak Wali Kota, Bupati kalau jadi hadir ke sini, oh, Masya Allah akan saya sebut-sebut terus. Amin. Ada enggak kira-kira? Amin, ya enggak apa-apa. Ya, waduh, Masya Allah kalau ada wali kota, bupati hadir majelis terus. Wah, Masya Allah. Perlu dicium tangannya itu. Nah, cium di tangannya. Hadir majelis terus. Dan insya Allah ada contohnya itu nanti. Amin. Baik, itu kemudian ada pertanyaan lain. Insya Allah nanti waktunya ini permasalahannya. Fadhil Syekh Ta'akib Syekh, ada masalah tikhiyar. Thani yas'al an adamul alamati alamatun adamu khtiyar. Minhumma yuridu yakhtar. Ayyan takhib. Ayyan. Lama yakhtar. Minhum. Kafir. Ibu misal. Ana syukku fi sya'nihim kullihim. Min ajdaikan la akhtar ahadahum. Hal ada mukhtiar hadha makbul atau makbul qadar? مما اشرتم اليه ان هناك قاعده في الفقه تسمى ارتكاب اهون الشرير او اخف الضرورين. وبعدين يعني احنا بنقول يعني عندنا في مصر مثل زائد يقول احنا بنختار احسن الوحشين. احسن الايه؟ الوحشين. كل واحد لكن يعني كله سيء، لكن نحن نختار افضل يعني اقلهم ضررا واقلهم سوءا. ولانه احنا اذا تركنا الذي سيترتب عليه، انا لي كتاب اسمه تكوين الجماعات والاحزاب في الفقه الاسلامي و هذا الكتاب الان يترجم الى اللغه الاندونيسيه وستنشره شركة رباني بريس. هذه الشركة تبنت هذا الكتاب لأهميته في المسألة، هذه المسألة السياسية المعاصرة، تكوين الجماعات والأحزاب في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي بيقول لنا قاعدة، بيقول لنا قاعدة. ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى، فقال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عملية الانتخاب هذه ما هي إلا إبداء رأيك في الشورى. يقول لك الأشخاص المطروحة أمامك 1، 2، 3 بمشاورتك مع إخوانك، وأنا يعني أهيب بإخواني في أندونيسيا من العلماء والذين يشتغلون بأمر العلم، أن ينبهوا الناس إلى هذا الأمر. لأن كل الناس، المشكلة التي تأتي في الاختيار السيء أن كل الناس يعني بعيدون عن هؤلاء الشخصيات العامة. دائما الشخصية التي يتم ترشيحها للانتخاب تكون شخصية بعيدة عن الناس، ولا نراها إلا في ما قبل ظهور الانتخابات. يقوم بعمل برنامج انتخابي، يجي في مجلس زي مجلس البهجة ويدفع 30 مليون ولا 40 مليون لك عشان أشتري صاحب المجلس، أجيب بويا يحيى يتكلم ويقول لا انتخبوا فلان أو لا. نحن نريد أن يكون الاختيار هذا. أنا أكلمكم طبعا، أنا لست يعني متمرسا في واقع الأندونيسي أو الواقع السياسي في أندونيسيا، لكن أنا أحكي لكم ما يحدث في مصر. هذا هو الذي يحدث في مصر. العمليات الانتخابية تقوم على شراء الأصوات، شراء الأصوات. وأظن أن هذه اللعبة هي لعبة عالمية، مش لعبة يعني محلية، لا، لعبة عالمية تقوم على مسألة أنه يقوم المرشح باشتراء أصوات الناخبين، يشروهم بالمال أو يشريهم بإبداء الوعود الكاذبة والأماني التي لا تتحقق. يقول لكم أنا سأقيم لكم مشروع للصرف الصحي، أنا سأقيم مساعدات دينية، سأطلب لكم من وزارات الشؤون الدينية أو الأوقاف أن تساعدكم بكذا، سأفتح لكم مكاتب لتعليم القرآن، سأفتح لكم معاهد دينية، هذا هو البرنامج الانتخابي الذي يلجأ إليه المرشح. لكن نحن مطالبون بأن نبدي رأينا بناء على ما يقوله لنا العلماء. العالم لابد أن يكون رجل محتك بالسياسة، يعني بمعنى أنه مش يكون قاصر على العلم ويطوي نفسه في ناحية العلم، لا، لأن العالم لابد أن يسأل عن أخبار هذا المرشح، وأن يعرف من المقربين إليه صفته وأوصافه، ويعني هل هو صادق في كلامه، وأيهما يختار. إذا أنت كمواطن عادي لا تعرف ما يعرفه العالم، ومطالب بأن يعني تتبع عالمك فيما يوجهه إليه. صحيح العالم عليه مسؤولية كبيرة، الرجل الواعظ الذي يعظ الناس عليه مسؤولية كبيرة، لأنه عندما يقول انتخبوا فلان الناس ستتبع. وهذا هو، أنا أقول لكم ما يحدث عندنا في مصر، هذا يعني يقول العلماء عندما يقول نحن سنتفق، وده اللي جاب مرسي، اللي جاب محمد مرسي رئيس مصر، إيش؟ إن العلماء قالوا خلاص إحنا عايزين محمد، خلاص محمد مرسي. والناس الجمهور لا يعرف شيء، وإنما الذي يصف هذا الشخص للناس يقول والله نحن نعرف عن هذا الرجل صفات كذا وكذا وكذا وكذا، ولا نزكيه، ولكن نعتبره أفضل المرشحين في نظرنا، في نظرنا، حتى لا نغش الرعية، حتى لا نغشه. وأنا كتبت في كتابي هذا اللي هو تكوين الجماعات والأحزاب، قلت إن أسس اختيار المسؤول أو الحاكم لابد أن تنطلق من منطلق ديني الأول، لابد أنك، لأن الحاكم إذا كانت فيه أرضية دينية قوية لا شك أن دينه سيردعه عن كثير من المعاصي. والأرضية الدينية، الأرضية الدينية القوية، القاعدة الدينية إذا كانت في الحاكم أو في من يلي أمر المسلمين سيدفعه ذلك إلى الحفاظ على المسؤولية والقيام بواجبه تجاه الرعية. فأنا أختار عن نفسي كمرشح، كإنسان يقوم بالترشيح أو كمنتخب، أختار المرشح الذي عنده الأرضية الدينية. إذا كانوا كلهم ليس عندهم أرضية دينية، فأنا سأختار أكثرهم قربا من الإسلام، أكثرهم قرب من الإسلام. إذا يعني أنا سأختار المرشح الذي عنده اتجاهات دينية، لأنه دينه سيحكمه. دعك من الوعود الكاذبة، ودعك من هذا ومن هذا. وبعدين أنا وجدت يعني قاعدة الشورى التي أمر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تأمره بالمشاورة في شتى، ليس في الأمور الدينية فقط، ولكن بالمشاورة في شتى شؤون الحياة، الناحية السياسية، الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالمشروعات الخيرية في المجتمع، شق الأنهار، إقامة الجسور والترع، وبناء المساجد، وبناء المشروعات الخيرية، كل هذه المشروعات التي تخدم، الاهتمام بالكهرباء كمصدر للطاقة، الاهتمام، الاستفادة من هبوط الأمطار ونزولها والاستفادة من الأراضي، كل هذه المشروعات البنيوية هي تخدم الإسلام في الحقيقة، لأننا عندما أوفر للمسلم جو هادئ أعينه بذلك على طاعة الله وعلى تأدية مهمته في الأرض. أنا آسف للإطالة عليكم، ولكن إن شاء الله سيخرج إليكم هذا الكتاب في خلال شهور إن شاء الله قليلة، وأرجو الله أن ينفع به هذا المجتمع. وأكرر أسفي مرة أخرى للإطالة عليكم، وجزاكم الله خير. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau tambahkan bahwa ada cara pilih memilih. Itu memang ada dalam kaidah fikih masalah khofud dororen. Kalau dalam istilah Mesir, ikhtiar milih paling jadi wahsy di mana orang jadi paling tidak jahat. Jadi paling tidak jahat. Jadi di antara yang jelek, yang paling kurang jelek. Itu ada istilah di Mesir sana. Jadi memilih yang paling ya lebih ringanlah kejahatannya begitu, lebih ringan kezalimannya dan sebagainya. Baik, kemudian beliau juga punya buku yang berkenaan dengan itu semua yang sudah terbit di Mesir sana, kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu Takwinul Jamaah wal Aslab wal Ahzab fil Fiqh al-Islami. Jadi bagaimana membentuk kelompok atau partai-partai yang sesuai dengan syariat Islam di dalam fikih Islami itu seperti apa? Beliau sudah punya buku dalam bahasa Arab yang sudah terbit di Mesir dan akan diterjemahkan, dan insya Allah akan diterbitkan oleh Rabbani Press dalam bulan-bulan ini, insya Allah sudah akan terbit buku tersebut. Baik, kemudian beliau juga membicarakan tentang bahwasanya musyawarah itu penting bagi orang-orang yang punya syura atau syura. Itu perlu dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan berilmu. Karena apa? Khususnya para tokoh ulama itu memang seharusnya peduli kepada urusan semacam ini. Sampai mencoba tahu tentang siapa calon-calon. Sebab rata-rata calon-calon itu adalah orang yang jauh dari kita. Gak pernah kita kenal namanya kecuali waktu akan pemilihan. Kan begitu? Kita rata-rata tidak pernah kenal namanya kecuali waktu menjelang pemilihan. Makanya menjadikan problem betul. Gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa mengenalnya dengan baik? Semenjak kita tidak tahu. Maka para tokoh, para ulama pun harus bisa memberikan isyarat. Paling penting, yang penting jangan menyanjung berlebihan. Menyebutkan. Dia baik sisi ini, dia baik sisi ini. Bolehlah, dia juga baik sisi ini. Kelihatannya dia lebih baik sisi ini. Boleh memberikan gambaran-gambaran semacam itu. Atau kalau memang betul-betul bingung, ya tadi kita katakan. Kalau sudah betul-betul bingung, memang semuanya punya sisi kebaikan. Karena manusia ada sisi kebaikan. Tapi ada sisi kejahatannya juga kan misalnya. Atau sisi keteledorannya kepada ini. Akan tapi yang perlu dihadirkan bahwasanya di saat kita melakukan pemilihan tersebut, ya para tokoh dan sebagainya, kalau bisa itu juga punya wawasan tentang calon-calon itu agar dijadikan bahan dalam perbincangan untuk mengarahkan umat agar bisa memilih di antara yang jahat atau yang di antara yang kurang baik, bisa memilih yang lebih ringan ketidakbaikannya. Atau kalau bisa sampai memilih kepada yang baik. Kemudian, di antara pilihan yang pertama yang harus dihadirkan adalah memilih tokoh calon yang dia sangat dekat dengan dunia agama. Apakah dia sering hadir, mampunya majelis taklim, apanya dikit-dikit urusan agama. Pokoknya dia sangat dekat dengan wilayah keagamaan. Paling dekat dengan agama. Dengan agama. Karena kalau dia dekat dengan agama, agama itu yang akan menghalangi dia untuk melakukan kejahatan, melakukan keharaman. Paling dekat. Kalau paling tidak, yaitu. Kalau dia tidak berada di wilayah agama, sebab kadang-kadang problem ya, wilayah agama pun ternyata Masya Allah sampai ada guyonan, mantan kiai yang jadi caleg itu lebih kurang ajar daripada, ini ada omongan, pakai omongan benar, lebih bagus mantan artis jadi caleg, serius. Gak mau korupsi. Mantan kiai jadi caleg, korupsi. Jadi bingung jadinya. Makanya kok idahnya kita mengambil orang yang dekat dunia agama itu bagaimana? Bingung. Semoga ya kita tidak, karena tidak menyebut namanya itu tidak akan tidak disebut lagi. Ibah. Memang ada kiai yang masuk legislatif berjuang, ada. Dia adalah ahli surga. Dan memang artis sadar masuk legislatif ternyata berjuang. Insya Allah juga selamat ahli surga, tobat dari dunia artisnya. Tapi yang lebih kacau lagi itu tadi, ya, ini sarah tambahan dari kami bukan dari Syekh Murad. Bahasanya sudah dari tokoh agama, kalau sudah jadi sudah pondoknya ditinggal, ya. Disanya sudah berubah cara hidupnya, itu musibah besar baginya. Kasihan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, paling tidak itu orang yang kalau memang dia tidak berada di lingkungan agama yang bakal bisa mengkontrol dirinya, maka paling tidak ambillah orang-orang yang paling dekat sering berurusan dengan orang yang beragama. Menghormati orang-orang beragama. Ya kalau zaman sekarang paling tidak hormat sama ulama lah. Dengar omongan ulama, dikit-dikit musyawarah salam ulama. Tanyakan pada kiai-kiai di kampung kita, siapa ulama, apa tokoh-tokoh yang sering dekat kepada ulama? Bisa. Ini perlu kita hal-hal semacam itu. Itu yang diberikan kepada Syekh Murad. Bahasanya beliau juga tidak tahu keadaan politik Indonesia seperti apa. Karena beliau tidak tahu persis keadaan kita, sehingga beliau hanya memberikan gambaran semacam itu. Itu saja, semoga Allah memberikan kita pemimpin yang baik. Ini pertemuan yang sangat banyak, kalau bisa dihadirkan di hari Ahad pagi. InsyaAllah ada, insyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang datang, tolong disimpan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat, yang tidak bisa kita baca dan tidak bisa kita jawab. Ini saja, karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa, yang mohon doa ini, ada satu ibu yang sakit, Ibu Warni binti Kapita, semoga Allah berikan kesembuhannya. Dan juga jangan lupa, di pesantren ini ada di samping sana, sebelah akan dimulai SD Islam Qur'ani. Jadi ada SD akan ditekankan untuk menghafal Al-Quran, untuk mempertajam kecerdasan anak-anak kita dengan Al-Quran, sehingga kelak di kedepan hari, kalau kita arahkan kepada dunia profesional, kalau kita jadi dokter, jadi ini, mereka adalah anak-anak yang cerdas, punya Al-Quran. Jadi SD Islam Al-Quran. Baik bagi ibu yang punya anak, ponakan, bisa diarahkan ke sini. InsyaAllah, lokalnya masih kita siapkan pinjaman 8 lokal itu, dan insyaAllah itu sangat cukup untuk awal-awal, dan setelahnya akan dibangun di sebelahnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Baik, ini saja, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu akan kami, kelemahan akal pikiran kami, kelemahan hati kami. Maka kuatkan hati kami dengan keimanan, ya Allah. Kuatkan akal pikiran kami dengan ilham darimu, ya Allah. Dengan ilmu ladunni darimu, ya Allah. Engkau sungguh Maha Kuasa, ya Allah. Rindukan hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan hati kami kepada segala kebaikan dan kemuliaan, ya Allah. Esok hari, ya Allah. Esok hari hamba-hambamu, ya Allah, yang ada di tempat ini, ya Allah, dihadapkan kepada satu hal yang amat berat untuk memilih pemimpin mereka, ya Allah. Kami mohon bimbing mereka, ya Allah. Jangan Engkau gerakkan tangan mereka kecuali untuk memilih orang-orang yang Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, dan jangan sampai ada di hati mereka, ya Allah, memilih karena urusan kepentingan pribadi atau harta, akan tapi jadikan pemilihan mereka adalah pemilihan karenamu, ya Allah. Dan pilihkan kepada kami pemimpin yang soleh, ya, pemimpin yang soleh, yang bakal bisa, ya Allah, menyelamatkan umat, menjauhkan dari kemaksiatan, dan kirimkan kepada kami orang-orang baik, ya Allah, yang menjadikan kami baik, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang, yang ingin menikah mudahkan mereka untuk menikah, untuk mendapatkan pasangan orang baik, orang mulia yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dan ampuni dosa anak kami dan santri kami, ya Allah. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal, dan terima amal kami, ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami bersama orang-orang yang mulia, yang bahagia kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon kelak di saat Kau cabut nyawa kami, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Fadhal syekh. اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا ولا تؤاخذنا بما بدر منا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فيما بيننا ولا من غيرنا يا ربنا شقيا ولا مرحوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا، أنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لمشايخنا، واغفر لوالدينا وجميع من له حق علينا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Minta Fatiha. Ibu yang barusan kita doakan agar sembuh, dipilih oleh Allah untuk tidak sakit, sehingga semoga diampuni, sudah meninggal dunia, dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kasih sayang dirahmati oleh Allah. Al-Fatihah.